Wa Asratis Sa'ah, kitab Fitnah-fitnah dan Tanda-tanda Kiamat, bab yang ke-14. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, bab la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijaz. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim ini membuatkan bunyi bab yang ke-14 ini dengan mengatakan bab la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijaz. Tidak tegak hari kiamat sehingga dari bumi Hijaz nanti muncul api, ya. Hatta takhruja, sampai muncul api, nar, min ardil Hijaz, dari bumi Hijaz, ya. Hijaz adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Arab untuk beberapa wilayah yang ada di Jazirah Arab. Diambil dari kata hajaza yahjizu hijazan, yaitu gunung-gunung batu atau bukit-bukit batu, wilayah atau daerah yang dibatasi oleh gunung-gunung batu atau bukit-bukit batu dari laut, dari arah laut. Makanya Hijaz ini ditujukan ke kota Mekah, ya, kemudian juga yang di sekitarnya, dan juga termasuk Madinah, ya, termasuk Madinah ini dinamakan dengan Hijaz. Nah, dari daerah ini nanti akan muncul api yang besar, ya, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul api besar menyala, ya, dan ia adalah sebagai salah satu tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat, dan ini tanda kecil. Tanda yang sekarang disebutkan oleh Nabi adalah tanda kecil. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 7241. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حاء وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari riwayat Ibnu Shihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu, tidak akan tegak kiamat hatta takhruja narun, sampai muncul api atau keluar api min ardil Hijaz, dari bumi Hijaz." Dari bumi Hijaz. Sifat api yang muncul ini disampaikan oleh Nabi, tudhi'u a'naqal ibili, menerangi punuk-punuk atau leher-leher unta, bibusra, di wilayah atau di Busra. Busra tempat, nama tempat di Syam. Ya. Apinya di mana? Di Hijaz. Ya, apinya di Hijaz. Saking tingginya bergejolak api tersebut atau tingginya api itu, besarnya, api itu menerangi leher unta di Syam, di Busra di Syam. Ya. Bayangkan bagaimana tingginya, bayangkan bagaimana api, besarnya api tersebut, sehingga di malam yang gelap di Busra sana, pancaran cahaya yang tinggi tadi membuat leher unta terlihat di gelapnya malam di Syam, di Busra. Ya. Ini sifat api yang keluar di Hijaz, yaitu besar, tinggi, menjulang ke langit. Ya. Sehingga sampai membuat orang bisa melihat leher unta, ya, atau punuk unta di Busra. Dan bahkan di riwayat yang lain, menerangi Mekah, menerangi Mekah, ya. Padahal jarak sumber api ini dengan Mekah ratusan kilo. Dan para ulama termasuk yang mensyarahkan hadis ini, Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya, dan juga Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab-kitab sejarah yang lain menukilkan cerita ini. Dan ini menurut mereka sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, dan kejadiannya di Madinah. Kejadiannya di Madinah tahun 645 Hijriah. Ya. Pada abad ke-7 Hijriah terjadi kebakaran besar, membakar sebuah gunung besar di Madinah yang membuat dia rata. Sampai hari ini, alhamdulillah kita sempat berada di sana, di wilayah kebakaran ini, hamparan, ya, batu-batu yang berwarna hitam, yang asalnya gunung, ya, yang asalnya gunung, bayangkan lelehan-lelehan batu-batu yang dibakar, ya, seperti kebakaran gunung berapi, seperti itulah meleleh. Dan bahkan orang ketika itu di Madinah menganggap bahwa kiamat sudah terjadi, ya, sudah terjadi kiamat, dan bahkan mereka melarikan diri menuju Masjid Nabawi. Ya. Nah, ini kejadian, dan dia adalah salah satu tanda kiamat, dan dia tanda-tanda kecil karena Nabi SAW mengatakan la taqumus saah, tidak tegak kiamat sampai keluar dari tanah Hijaz api yang menyala, ya, yang mana saking tingginya membuat leher unta terlihat di gelapnya malam di Busra, ya, di Busra. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan lafaz yang sama, dari Abu Hurairah juga, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, ya, la taqumu as-sa'a hatta takhruja narun min ardi al-Hijaz tudhi'u 'anaq al-ibli bi Busra. Ya, Al-Qurtubi yang menulis kitab tentang tanda-tanda kiamat, ya, dia menulis kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, tentang tanda-tanda kiamat. Ia mengatakan qad kharajat, telah keluar narun bil Hijaz bil Madinah, api dari Hijaz yaitu di Madinah, wa kana bad'uha zilzalatun 'azimah, awal mulanya adalah gempa. Awal mulanya gempa yang sangat dahsyat. Fi lailatil arbi'a, pada malam Rabu. Ya, pada malam Rabu. Ba'dal atamah, setelah salat Isya. Ya, di antara nama salat Isya al-atamah. Di antara nama salat Isya adalah al-atamah. Ya. Setelah salat Isya, al-thalith min jumadal akhirah, tanggal atau hari yang ketiga bulan Jumadal Akhir. Ya. Sanata arba'in wa khamsin wa sitti mi'ah. Ya. Tahun 4 setelah 50. Ya. Setelah 600 berarti 654. Tahun 654 malam Rabu dimulai dengan gempa, kemudian kejadiannya setelah sholat Isya di malam tersebut, tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654, wastamarrat, dan berlanjut ila tuhan nahari yaumal jum'ah, berlanjut api ini menyala-nyala sampai pagi waktu duha hari Jumat. Berapa hari? Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, besok Jumatnya. Ya, berarti 3 malam lebih. Ya, tiga malam 2 hari lebih. Ya, kejadian kebakaran ini wastamarrat ila duhan nahari yaumal jum'ah. Fasakanat, dan dia padam sendiri, tidak ada pemadam kebakaran. Ya, fasakanat, dia padam sendiri. Wa zaharatin nar bi quraidhah bi tarfil harrah, dan muncul api di perkampungan Bani Quraidhah di pinggiran Harrah. Ya. Harrah perkampungan yang dikelilingi oleh batu-batu di Madinah. Madinah itu ada kampung yang di daerahnya semuanya batu. Dan ada dua kampung namanya Harrah Syarqiyah, dan kejadiannya di Harrah Syarqiyah. Peristiwa ini di bagian Syarqiyah, bagian timur. Dan juga ada namanya Harrah Gharbiyah sampai hari ini. Ya. Wilayah ini dikenal dengan Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Ya. Tara fi suratil baladil azim alaiha surun muhitun alaihi syararif wa abraj wa ma'adin wa tara rijalan yaqudunaha la tamurru ala jabin illa dakkathu wa adhabathu wa yakhruju min majmu'i dhalika mathalun mithlun nahari ahmar. Mengalirkan sungai-sungai seperti sungai-sungai mengalir cairan-cairan yang merah menyala-nyala, ya. Dan mengeluarkan suara yang mengerikan seperti suara-suara guruh, ya. Meledak-ledak, kadawiyur ra'di ya'khudus sukhur baina yadayhi, menghantam dan mengalirkan batu-batu di hadapannya. Wayantahi ila mahattir rakbil iraqi, sampai berakhir meleleh atau mengalirnya cairan-cairan tadi di mahattir rakbil iraqi, di tempat stasiunnya penumpang-penumpang yang datang dari arah Irak di Madinah. Wajtama'a min dhalika radmun sara kal jabalil azim fantahatin nar ila qurbil madinah. Api itu berakhir dekat sekali dengan kota Madinah. Wa ma'a dhalika fakana ya'til madinata nasimun baridun. Meskipun demikian tetap di saat itu kota Madinahnya mengalir semilir angin yang sepoi-sepoi, tidak membawa hawa panas. Nah, ini merupakan kejadian yang luar biasa. Di luar Madinah terjadi kebakaran besar yang dibakar batu, tetapi kota Madinah tetap sejuk. Ya. Tetap sejuk, dingin. Wasuhida li hadhihi an-nar ghalayan ka ghalayanil bahri, disaksikan api ini mengeluarkan didihan. Ya. Maaf. seperti mendidihnya lautan. Wa qala li ba'du ashabina, sebagian kata Al-Qurtubi, karena di abad ke-7 kejadiannya, di abad ke-7 maka orang-orang seperti mereka ini menyaksikan, ya, ulama-ulama menyaksikannya, ra'aituha sa'idatan fil hawa'i min nahwi khamsati ayyam. Ada yang melihat api atau yang dibakar oleh api itu berterbangan di angkasa semenjak 5 hari, ya, dengan hasil pembakaran tersebut, asapnya yang mengepul, ya, dan juga yang lain-lain yang dibakar oleh api tersebut. Wasami'tu annaha ru'iyat min Makkah. Saya juga mendengar, kata Al-Qurtubi, bahwa api itu terlihat dari kota Mekah. Bayangkan tingginya, dari ratusan kilo nampak gejolak api tersebut. Min jibali Busra, dan bahkan terlihat api itu dari puncak-puncak gunung di Busra. Ya. Kalau tadi menyinari leher unta di Busra. Kalau naik ke puncak gunung di Busra itu, maka terlihat gejolak apinya. Ya. Terlihat gejolak apinya. Ini gambaran dari kejadian tersebut, ya, diceritakan oleh sejarawan-sejarawan Islam, dan bahkan Nawawi rahimahullahu taala mengatakan tawataral ilmu bi khuruji hadhihi an-nar inda jami'i ahli Syam. Semua penduduk Syam secara berturut-turut mengetahui, secara mutawatir mengetahui keluarnya api ini. Ya, jadi orang Syam yang jauh dari Madinah sepakatnya ketika itu melihat dan menyaksikan, melihat api dan menyaksikan dampaknya yang luar biasa. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih rinci lagi Ibn Kathir rahimahullahu taala menceritakannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kejadian di tahun tersebut. Ya. Hawadith tahun, kejadian-kejadian di tahun 645 Hijriah, ya, yang salah satunya adalah kebakaran besar di kota Madinah yang disinyalir oleh Nabi sebagai tanda kiamat, dan dia sudah terjadi, dan banyak tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Nabi, terbelahnya bulan. Tetapi bila mana kita berbincang atau membicarakan tentang tanda kiamat besar, maka dia belum terjadi. Ya, belum terjadi. Wallahu a'lam. Kita alaik. Ashar al-Nawawi huna aidan. Tayyib. Nafs al-kalam. Tawatir al-ilmu. Naqalahu min Hajar. Nawawi di sini mensyarahkan, ya, tentang kejadian ini bukan kejadian dusta, tetapi orang yang tidak ada di tempat pun di Syam melihat akibatnya. Mereka kalau naik saja ke puncak gunung melihat berkobarnya api di angkasa, di jauh, ya, terlihat dari ribuan kilo. Ya. Ribuan, bas Busra dengan Madinah jauh. Ya. Jauh sekali. Syam dengan Hijaz. Kemudian bila mana mereka tidak naik ke puncak-puncak gunung, maka sinaran, pancaran cahaya yang tinggi tadi membuat di gelapnya malam di Busra itu tampak leher unta. Nampak leher unta, pancaran sinarnya. Ini menunjukkan saking tingginya api tersebutnya. Dan Ibnu Hajar juga menukilkan perkataan Nawawi rahimahullahu di dalam syarah Sahih Al-Bukhari rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab yang ke-15. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-15. Beliau mengatakan bab في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. Tentang apa, domisili di Madinah, tinggal berdiam di Madinah, maksudnya kota Nabi, dan memakmurkannya sebelum hari kiamat. Memakmurkannya, membangun, membuat bangunan-bangunan di Madinah sebelum hari kiamat. Nah, ini ternyata juga merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat, ya. Tinggal di kota Madinah atau pembangunan, ya, memakmurkan Madinah sebelum hari kiamat. Kita baca hadisnya, hadis nomor 7242. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهابا أو يهابا. قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا. Ya, ini hadis pertama. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari jalur Suhail bin Abi Salih dari ayahnya Abu Salih Zakwan Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang perkembangan penduduk di kota Madinah, perkembangan perkampungan, bangunan-bangunan di kota Madinah. Ia mengatakan tablughul masakinu ihaba au yahaba, ya. Pemukiman-pemukiman kota Madinah nanti akan mencapai tempat yang bernama ihab. Ya, ini nama tempat. Ihab nama tempat di Madinah. Atau dengan ungkapan lain, yahab. Jadi, pemukiman itu nanti, di akhir zaman, di kota Madinah itu, akan mencapai tempat, sampai ke tempat yang bernama ihab atau yahab. Ya, ihab atau yahab. Sebelum itu kita ingin menggambarkan perkampungan Madinah di zaman Nabi. Perkampungan Madinah di zaman Nabi persis pekarangan Masjid Nabawi sekarang ini. Ya. Itulah kira-kira perkampungan kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesakifah Bani Sa'idah. Ya. Sakifah Bani Sa'idah yang sekarang di depan, ya, kalau kita keluar dari pintu 21 mengarah ke sebelah kiri, ya, pojok sebelah kiri belakang arah kiblat, belakang arah kiblat, ya, mengarah ke utara. Tapi kalau kita keluar dari masjid mengarah ke sebelah kiri di pojok pagar itu, dan di pojok pagar itulah Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Agak setelah itu sedikit ada, sekarang kalau masih ada pohon-pohon kurmanya, ya, di ada kayu-kayu yang tumbuh di, setelah itu nanti ada perpustakaan Malik Abdul Aziz kalau tidak salah saya, ya. Saqifah Bani Sa'idah yang saat itu sangat jauh dari Masjid Nabawi, sekarang keluar dari pekarangan masjid langsung dapat, ya, langsung dapat. Yang ketika itu sangat jauh kan saat Nabi meninggal dunia, sementara jasad Nabi SAW terbaring di rumahnya, di rumah Aisyah, para sahabat sebagian besar ada di masjid berkumpul, muhajirin, ansar, keluarga Nabi. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu pergi bersama beberapa orang ansar menuju Saqifah Bani Sa'idah, tempat mereka biasa berkumpul dan melakukan pertemuan-pertemuan. Ya. Melihat mereka berada di sana atau berita didapatkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, akhirnya mereka bersama Zubair bin Awam, ya, berangkat menuju tempat tersebut. Dan yang kita inginkan di sini bahwa perjalanan mereka menuju tempat itu sangat jauh terasa. Tapi sekarang keluar dari pekarangan masjid, dari pagar itu, ya, langsung sampai di Saqifah Bani Sa'idah. Itulah gambaran perkampungan para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan tiba saatnya, sekarang ini pun sudah terlalu luas. Saya semenjak pulang ya dari selesai pendidikan tahun 2000, Juni tahun 2011, kemudian saya kembali umrah tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2016 2017. Subhanallah, saya jadi pangling ketika berangkat menuju bandara ya. Karena pemukiman yang mengarah ke bandara itu sudah terlalu jauh dari yang dahulu ketika saya tinggalkan, sangat jauh. Dan perkembangan pemukiman ini yang diceritakan oleh Nabi, semakin menyebar, semakin luas, dan nanti kata Nabi akan tiba saatnya di mana pemukiman tersebut sampai ke tempat yang bernama Ihab atau Yahab. Qala Zuhair, salah seorang perawi ya, muridnya Suhail bin Abi Saleh, qultu li Suhail, saya bertanya kepada guru saya Suhail bin Abi Saleh, fakam dhalika minal Madinah, Ihab itu jaraknya dari kota Madinah dahulu itu berapa? Qal kada wa kada milan, kata Suhail bin Abi Saleh, kira-kira disebutkan beberapa angka oleh beliau, antara segini dan segini mil, ukuran jarak mil, satu mil satu kilo koma, 1.6 kilo ya. Nah, jadi dia memberikan gambaran sangat jauh jarak antara kota Madinah dahulu dengan Ihab. Orang dahulu menuju Saqifah Bani Sa'idah itu juga terlalu jauh terasa ya. Dari tempat tinggalnya Nabi ke Baqi', Aisyah radhiyallahu ta'ala menyusul Nabi dengan terengah-engah. Nah, sekarang Baqi' masih keluar Masjid Nabawi, pagarnya langsung dapat Baqi'. Ya. Cepatnya perkembangan pemukiman kota Madinah. Dan kita harus tahu bahwa Madinah ini hamparan. Hamparan. Kalaupun ada gunungnya, maka gunungnya tidak terlalu banyak. Jadi Nabi SAW ketika membuat batasan kota Madinah sebagai tanah haram, ia membuatkan nama gunung tersebut. Ma baina a'irin wa thawr. Antara gunung A'ir yang mengarah ke Miqat, yang berada di arah Miqat, dengan gunung Thawr. Gunung Thawr ini sebuah bukit kecil yang berada di belakang gunung Uhud. Ya, di belakang gunung Uhud. Jadi antara A'ir dengan Thawr ini, itulah kota Madinah. Tanah haram. Ya, sementara sekarang sudah jauh dari itu, luas berkembangnya luar biasa besarnya. Makanya pemukiman seperti di kita ini, perumahan-perumahan, ya, perumahan-perumahan ini yang membuat berkembangnya pemukiman di kota Madinah, sebagaimana di kota kita ini juga, ya, di kota kita ini perumahan-perumahan yang dibuat. Makanya di Madinah itu ada istilah hai-hai yang baru, ya, perkampungan, perumahan-perumahan yang baru. Dan terkadang ada perumahan-perumahan elit. Ya. Dahulu ketika kita masih di sana, ada sebuah nama perumahan yang di sana kita luar biasa, karena kita pernah ke sana juga. Itu terkenal dengan perumahan elit. Namanya Hayyul Khalidiyah. Ya. Subhanallah, ini perumahan ini nanti akan memperluas pemukiman kota Madinah sampai nanti sebelum hari kiamat, perkampungan atau pemukiman di Madinah sampai di Ihab. Itu hadis yang pertama ya, jadi ukurannya kilo ya. Kita lihat juga keadaan di Pekanbaru ini ya. Kemana-mana perumahan. Ya, kemana-mana perumahan di mana-mana, dan membuat semakin luasnya, semakin banyaknya penduduk, dan semakin luasnya perumahan dan pemukiman-pemukiman. Dan ini ya, mungkin Nabi SAW hanya mengkhususkan Madinah, tetapi ini juga menunjukkan berlaku untuk semua ya, karena perluasan dengan pemukiman ini yang membuat luasnya sebuah daerah. Bertambah luas pemukiman, semakin luas daerahnya. Wallahu a'lam. Hadis kedua 7243. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim, namun hubungannya dengan bunyi bab sangat susah kita mengait-ngaitkannya atau menghubung-hubungkannya. Nabi SAW bersabda, laisatis sanatu bi alla tumtaru. Bukanlah kemarau, ya bukanlah musim paceklik ya, ketika kalian tidak mendapatkan hujan atau tidak turun hujan. Jadi kemarau yang hakiki bukanlah kemarau ketika tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Walakinis sanatu, akan tetapi kemarau itu sebenarnya antum taru, kalian mendapatkan hujan ya. Watum taru antum taru watum taru dua kali ya. Walakinis sanatu antum taru watum taru, akan tetapi kemarau yang sebenarnya adalah ketika hujan berturut-turut turun, selalu turun. Wala tumbitul ardu syai'an, namun bumi yang ditimpa oleh air hujan itu tidak menumbuhkan apa-apa. Ini sebenarnya yang kemarau. Hujan memang ada tetapi tidak menghasilkan, tidak menumbuhkan tanaman. Padahal di antara hikmah turunnya hujan adalah tumbuhnya tanaman sebagai makanan bagi manusia. Turunnya hujan terkadang untuk bencana, untuk kesulitan manusia, dan tidak memberikan manfaat terkait dengan tanaman-tanaman apa-apa. Tidak memberi manfaat apa-apa terkait dengan tanaman-tanaman. Ini sebenarnya kata Nabi yang dimaksud dengan kemarau. Ya, kemarau. Hakikat kemarau itu bukan kekeringan. Yang kemarau itu ketika kehujanan tetapi tidak memberi manfaat apa-apa kepada manusia, justru sebaliknya bisa jadi menjadi penyebab bencana. Ya, tidak tahu kita apa hubungan antara hadis ini dengan bunyi bab. Ya, ada yang, hah? Tidak, tidak. Di Madinah kalaupun turun hujan pasti memberikan manfaat. Yang pertama ada air ya, karena mereka butuh air ya, butuh air. Kemudian seringnya hujan di Madinah tidak tahu kita ya, tidak tahu kita apakah hujan terus menerus. Ada kalanya hujan dan hujan tersebut ya bisa jadi ya, bisa jadi, tapi karena kaitannya adalah tempat tinggal ya, adalah tempat tinggal di Madinah yang nanti akan semakin luas sampai nanti batasnya mencapai tempat yang bernama Ihab. Sementara hujan kaitannya dengan pemukiman tidak ada, apalagi di situ konteksnya adalah hakikat dari kekeringan. Hadis ini konteksnya hakikat kekeringan itu bukanlah tidak turun hujan sama sekali, tetapi kekeringan yang hakiki adalah ketika hujan turun terus menerus tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Ya, tidak menumbuhkan tanaman. Wallahu a'lam. Nawawi ma takallama syai'. Ya, Nawawi juga tidak menukilkan apa-apa, dan saya coba untuk melihat hadis ini di sumber yang lain juga tidak ada ya. Hanya Imam Muslim mengeluarkan hadis ini ya. Yang lain juga tidak mengeluarkannya. Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Darimi, tidak ada satupun yang mengeluarkan hadis ini. Ya. Ini yang membuat kita kebingungan, yang mungkin lebih layak untuk mengetahuinya An-Nawawi, ya, karena perhatiannya kepada Sahih Muslim luar biasa. Ya. Kita coba mencari di sumber yang lain. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, yabtalillahu subhanahu ibadahu bi anwa'in minal balaya. Allah menguji hambanya dengan berbagai macam bala. Wa minhal ibtila'u bil qahti wal jafafi wa adami itsbatil ardh. Di antara ujian yang turunkan oleh Allah kemarau, kekeringan, dan tidak tumbuhnya atau bumi tidak menumbuhkan apa-apa. Wa hadza kulluhu man'un li asbabil hayah. Ini semua merupakan penghalang sumber kehidupan, ya, faktor-faktor pelanjut kehidupan. Wa yaddi fi katsir min al-ahyan ila fana'in katsir min an-nas. Ini dampaknya yang pada mayoritas keadaan adalah banyaknya orang yang meninggal dunia. Illa an yataghammadahum Allahu bi rahmatihi wa yanzilul matar wa yuhyil bihil arda ba'da mautiha fatumbita. Ya. Kecuali bila Allah SWT menurunkan rahmatnya, menurunkan hujan, dan dengan hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman setelah bumi kekeringan. Ya. Wa fi hadzal hadith yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna laysat as-sanah wa hiya al-qahth wal jadbu alla yanzil al-matar walakin as-sanah an tumtaru wa tumtaru yakni al-marrah ba'da al-ukhra mataran katsiran wa la tumbitu al-ardha shay'an, dan tidak menumbuhkan bumi, tidak menumbuhkan apa-apa. Li'imsakihi ta'ala, karena Allah yang menetapkan dan menakdirkan bumi itu menumbuhkan apa-apa walau air banyak. Ya. Farubba matarin la yambutu minhu shay'un, tidak sedikit dari hujan yang tidak menumbuhkan apa-apa. Falqahtus syadidu laysa bi'alla yanzil al-matar, kekeringan yang bersangatan bukan karena tidak turun hujan sama sekali, bal bi'an yumtar wa la yambut, tetapi kekeringan adalah hujan ada tetapi tidak menumbuhkan. Ya, ini hanya sekedar uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau membawakan hadis ini di syarah Bulughul Maram. Ya. Apakah ada di sini, di sana, di Bulughul Maram? Bisa jadi, ya. Kemudian, ya, di referensi-referensi sampingannya yang ada, seperti Al-Muhalla, karangan Ibnu Hazm, juga ada nukilan hadis ini. Tidak ada kecuali itu, ya. Bukhari juga tidak mengeluarkan, yang lain juga tidak mengeluarkan, dan kita masih bertanya-tanya hubungan hadis ini dengan bunyi bab dan hubungannya dengan hadis sebelumnya. Ya, yang penting kita sudah tahu bahwa hakikat kemarau dan kekeringan pada intinya adalah hujan ada tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa, bahkan bisa jadi penyebab bencana. Ya, bisa jadi menjadi penyebab bencana. Maka sama dengan kalau bila kita analogikan ke yang lain, bahwa kesesatan bukan berarti tidak adanya Al-Quran. Ya. Tidak adanya Al-Quran sebagai sumber petunjuk, sumber hidayah, tetapi kesesatan adalah ketika ada Al-Quran dan tidak dipergunakan. Makanya Nabi SAW sinyalir di hari sebelum hari kiamat nanti, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Dia petunjuk, cuma tidak bisa digunakan untuk menunjuki atau tidak dipungsikan sebagai penunjuk. Ya, sebagai panduan, sebagai pedoman. Dia ada, tulisannya ada. Bahkan ada yang banyak yang menghafalnya, tapi tidak dijadikan sebagai penunjuk arah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga sama dengan kemarau yang hakiki, bukan tidak ada hujan sama sekali, tetapi kemarau yang hakiki ketika hujan banyak tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Kesesatan dalam tanda kutip ya. Kesesatan yang sebenarnya bukan ketika seseorang tidak mengenali atau tidak diturunkan wahyu. Kalau tidak diturunkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka ashabul fatrah, ahlul fatrah. Tetapi yang sesat hakiki ketika diturunkan kepada mereka wahyu, cuma mereka tidak menerimanya, tidak mempergunakannya. Mungkin bisa kita analogikan dengan contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Wallahu taala a'lam. Ya, sama juga contoh yang lain ya. Sungguhnya hakikat kekayaan itu bukan karena banyaknya harta. Ya. Kaya yang sebenarnya bukan karena banyak dengan bukan karena harta yang melimpah, tetapi kekayaan itu kaya jiwa, ya. Ghinan nafs, kekayaan hati. Nah, ini juga sama ya dengan contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah banyaknya turun hujan dan tidak menumbuhkan tanaman ini juga sebagai tanda kiamat? Bisa jadi. Bisa jadi. Hujan turun banyak tetapi tidak menumbuhkan satu rumput pun. Ya, yang nanti bisa dimakan oleh hewan-hewan ternak dan hewan ternaknya dimanfaatkan oleh manusia, tidak menumbuhkan apa-apa. Bisa jadi itu sebagai salah satu tanda kiamat, hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan, dan yang menumbuhkan tanaman Allah. Yang menjadikan air yang air hujan itu sebagai penyebab tumbuhnya tanaman Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk menghentikan fungsi hujan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mata dan Allah yang menjadikan mata bisa melihat. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki mata itu tidak bisa melihat, maka Allah Maha Kuasa. Sebagaimana kejadian di malam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata mereka sangat siaga tetapi Allah hilangkan fungsinya untuk sementara sehingga mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Allah Maha Kuasa. Air hujan yang menumbuhkan tanaman di muka bumi ini, Allah hilangkan fungsinya. Dan ini adalah tanda hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan. Rezeki ada, harta ada, tetapi seakan-akan kita dalam kefakiran. Ya, tidak merasa punya harta banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan dia sementara Allah haramkan dari yang lain. Orang yang diberi ini merasa juga tidak punya apa-apa. Setiap hari mengeluh, setiap hari mengeluh, setiap hari mengeluh. Nah, ini sama dengan air hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman. Jadi hilangnya keberkahan menjadi perhatian yang bisa kita pusatkan pada masalah ini, bahwa dalam hidup ini yang terutama dan yang terpenting adalah keberkahan dari apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima fihi ridha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk selalu berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun yang diridhai oleh Allah, menjauhkan kita semua dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.